السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja, demikian pula para pendengar radio Roja, televisi Al-Iman dan radio Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk dapat melaksanakan amal-amal ibadah dengan sebaik-baiknya dan ikhlas, dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian rutin, yaitu kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-92, Babul Waqar was-Sakinah. Bab tentang al-waqar, ketenangan, ya, sakinah di dalam berjalan, di dalam melangkah. Ya, ini salah satu bab yang diajarkan atau ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang juga menunjukkan tentang adab-adab dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita segala sesuatu, bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah manhaj, bukan hanya masalah muamalah, tetapi adab-adab dalam berjalan pun diajarkan oleh agama kita, oleh Islam. Maka satu nikmat yang besar apabila kita merenungkan, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memeluk Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengejawantahkan, menerjemahkan, mewujudkan dalam perilaku kita itu apa yang kita peroleh dari ilmu, dari Islam, ya, baik itu akidah, ibadah, manhaj, kemudian muamalah, akhlak, dan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar bermanfaat ilmu yang kita miliki, agar berarti Islam yang kita anuti, sehingga betul-betul kita akan mengatakan fashhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini muslim secara kafah, ya, tapi muslim secara kafah, tidak sekedar satu bagian tertentu, tapi semuanya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara menyeluruh. Maka kita berupaya untuk dapat melaksanakan Islam ini, kabirahu wa saghirahu, baik yang besar maupun yang kecil, yang dapat kita lakukan, kita laksanakan dan sebaik-baiknya. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat Al-Quranul Karim, di antaranya adalah surat Al-Furqan ayat yang ke-63, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, di antara ciri mereka, di antara tanda mereka, di antara perilaku mereka, alladzina yamshuna 'alal ardh, yaitu mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil dengan sapaan-sapaan yang kurang baik, maka mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan orang-orang itu. Ini perilaku akhlak yang mulia. Jadi mereka para hamba-hamba Allah, ya, yang dicintai oleh Allah, ya, yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, mereka berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, min sifati ibadir rahman, di antara sifat-sifat para hamba-hamba Allah yang maha pengasih, annahum yamshuna bisakinatin wa waqar, bahwasanya mereka berjalan dan penuh ketenangan dan dengan harismatik, ya, dengan jalan yang baik, min ghairi jabriyah, ya, wala istikbar, tanpa mereka menyombongkan diri, tanpa mereka menunjukkan kesombongan dalam dirinya, karena dari langkah pun bisa terdeteksi seseorang akan sifatnya, kesombongannya. Makanya Allah menyebutkan di sini tentang berjalan, karena ada jalan yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan, dan ada pula jalan yang dari jalan orang itu menunjukkan akan tawadhu'nya, akan kerendahan hatinya. Jadi bagian dari sifat-sifat kaum mukminin, sifat-sifat ibadur rahman, dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di saat mereka bersama dan mereka kaum muslimin, mereka saling tawadhu satu dengan yang lainnya. Itu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada jabarut dalam diri mereka, tidak ada kesombongan dalam diri mereka, tidak ada meremehkan orang lain dalam diri mereka, karena mereka takut pada Allah Azza wa Jalla. Mereka khawatir akan amal-amal ibadah mereka. Makanya mereka selalu rendah hati. Oleh karena itu Allah menggambarkan tentang mereka, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu, dan orang-orang yang bersama beliau, mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan mereka saling mengasihi. Saling mengasihi di antara mereka. Kecintaan satu dengan yang lainnya, tidak sombong, tidak angkuh di antara mereka. Ruhama'u bainahum. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang berilmu. Dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dari itu kaum muslimin rahimahullah, jalan adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang mukmin berjalan? Dan Allah melarang seorang berjalan dengan menyombongkan dirinya, membuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tamshi fil ardi maruha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dan menyombongkan diri. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37. Adapun ibadur rahman, orang-orang yang mereka hamba-hamba Allah yang beriman, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mereka berjalan dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ya. Namun juga harus dipahami dalam masalah ini, bahwa jalannya orang yang mereka disebutkan oleh Allah dalam ayat ini bukan dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Tidak didramatisir tentang jalannya. Jalan seperti biasa. Oh, manusia satu dan yang lainnya berbeda cara jalannya. Ya. Jadi tidak dibuat-buat. Seakan-akan dalam keadaan lemah. Ya. Seakan-akan dalam keadaan payah, letih. Padahal dia tidak letih. Ini pun tidak dimaksud oleh ayat ini. Tapi intinya mereka adalah jalan dengan penuh adab, dengan tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri dalam berjalan di muka bumi ini. Kemudian adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, ma raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu bahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini juga salah satu perilaku dan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan, tidak pernah aku melihat beliau tertawa, yakni dalam tertawa yang besar, yang menampakkan yang bagian gusi dalam mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Innama kana yatabassam, beliau itu lebih banyak tersenyum sallallahu alaihi wasallam, tersenyum dengan ramah, bukan tersenyum yang menyakitkan orang lain, tidak. Karena ada di antara jenis senyum yang sinis, senyum-senyum kesombongan, senyum-senyum yang menunjukkan meremehkan orang lain, juga ada dari jenis-jenis senyum itu. Tapi Nabi alaihissalam, hasya wa kalla, beliau jauh dari sifat-sifat seperti itu. Beliau tersenyum dan senyuman yang menyejukkan, bukan senyuman yang sinis, alaihissalatu wassalam. Maka marilah kita selalu mengambil akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan seumur hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak, tertawa dan sepenuhnya sampai keluar, sampai tampak lahawatuhu. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, lahawat di sini itu jamak dari lahat, artinya al-lahmatul lati fi aqsa saqfil fam, yaitu daging yang ada di dalam mulutnya, di paling dalam dari mulutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau tidak tertawa dan membuka mulutnya besar. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, innama kana yatabassamu, beliau lebih banyak bersenyum. Karena bukan tidak ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa sampai tampak gigi depannya, juga ada riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hanya satu hadis, yaitu intinya bahwa di antara sifat hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di muka bumi ini, yaitu dengan tawadhu dan rendah hati, dan apabila mereka disapa atau diucapkan oleh orang-orang jahil kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan mereka, kalimat-kalimat yang menusuk hati mereka, mereka tidak membalas kecuali dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini perilaku, ini akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, kepada umat ini, kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita tentang Rasul alaihissalam, ya, yang beliau tidak banyak tertawa. Kalaupun beliau tertawa hanya sekedar, dan beliau lebih banyak tersenyum. Mengapa demikian? Karena dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihissalam mengatakan, ya, la tukthir ad-dhahik, jangan kamu memperbanyak tertawa. Fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb, karena sungguhnya banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Itu kalau orang banyak tertawa menjadikan hati itu mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang yang mati hatinya, dia tidak akan mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat di muka alam ini, dari kejadian-kejadian. Karena hatinya mati. Hatinya mati, tidak ada rasanya. Orang mati itu tidak mendengar, tidak melihat. Ya, karena dia mati. Kemudian pula hati yang mati, maka teguran-teguran Allah dari Quran dan Sunnah, atau teguran-teguran Allah dalam Al-Quran, kemudian pula hadis-hadis Nabi SAW yang didengarnya tidak bermanfaat baginya. Walaupun dia tahu, walaupun dia mengerti, walaupun dia paham, tetapi apa? Tidak ada gunanya. Karena hatinya mati. Wal-iyadzubillah. Na'udzubillahi min dhalik. Maka yang terpenting bagi seorang mukmin, bagaimana dia selalu memeriksa hatinya. Ya, memeriksa hatinya. Bersihkan hati kita dari kedengkian, dari hasad, dari sok kesombongan, dari keangkuhan. Karena itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang akan mematikan hati tersebut. Wal-iyadzubillah. Dan musibah terbesar seorang manusia yang hidup di dunia ini ketika hatinya mati. Kalau fisiknya mati, semua orang mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Tapi ketika hati itu mati, sementara orangnya masih hidup, masih berjalan di muka bumi ini, ya, ini jauh lebih menyedihkan. Musibahnya jauh lebih besar daripada orang yang mati fisiknya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap jiwa akan merasakan kematian. Tapi tidak setiap hati itu mati. Ya. Hati orang-orang beriman. Hati orang-orang bertakwa. Hati orang-orang mukhlisin pada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan mati. Hati orang yang takut pada Allah. Ya. Meskipun dia beramal dan amal yang besar. Tapi ada kekhawatiran dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya tertolak. Ini artinya hatinya hidup. Hatinya hidup. Maka ada sebagian salaf mengatakan, apabila Anda ingin mengetahui bahwa hati Anda ini masih sehat atau berpenyakit, coba Anda koreksi. Anda teliti hatimu. Apakah masih ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah, dalam hati itu, kepada Allah Ta'ala atau tidak? Jika masih ada rasa takut dalam hati itu kepada Allah Azza wa Jalla, ini pertanda hati itu masih ada kebaikan padanya. Karena ada al-khawf, ada rasa takut dalam hati tersebut. Tapi di saat hati sudah tidak ada lagi rasa takut pada Allah Ta'ala, dan berbagai macam perbuatan yang dilakukannya, ya, kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lainnya, ini pertanda ya akan matinya, wal-iyadzubillah, atau sakitnya hati dalam diri seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dimanapun Anda berada. Kemudian bab yang berikutnya, yaitu bab ke-93, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nadbi ila ityani salati bi ila ityani salah wal ilmi wa nahwihima min al ibadati bis sakinati wal waqar. Bab tentang an-nadb. An-nadb itu anjuran, ya, perintah tapi tidak sampai pada derajat wajib. Anjuran untuk atau kepada kita agar ketika kita datang mendatangi sholat, ya, di masjid, ketika sholat berjamaah, ketika sholat Jumat, atau mendatangi majelis ilmu wal ilmi, atau datang ke majelis-majelis ilmu dan yang semisal dengan itu, dengannya, ya, dari amal-amal ibadah yang lainnya, kita dianjurkan bisakinati wal waqar, dan penuh ketenangan, ya, jalan dengan yang baik, jalan yang penuh dengan tawadhu, penuh dengan ketenangan, ya, karena ini adalah di antara adab-adab yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah kepada kita. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa jalan ini tidak dibuat-buat. Ini sewajarnya. Sebagaimana lazimnya seorang berjalan, tapi dia merendahkan hatinya. Ya, dia merendahkan hatinya. Ya. Tidak banyak tertawa. Tidak banyak tolah-toleh kesana kemari. Ya. Tapi dia berjalan dengan penuh ketenangan menuju ke tempat yang dia ingin melaksanakan, misalnya sholat berjamaah, yaitu ke masjid atau ke majelis ilmu, tempat-tempat dia belajar menuntut ilmu. Adapun yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang dia menghormati, dia memuliakan, dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini merupakan bagian dari ketakwaan, ketakwaan hati, karena hati ini sumber ketakwaan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan pada dada beliau. Ketakwaan itu sumbernya dari hati. Makanya apabila seorang dia memiliki ketakwaan dalam dirinya, maka seluruh anggota badannya pun akan takwa kepada Allah azza wa jalla. Tetapi tatkala tidak ada ketakwaan dalam diri seseorang, maka seluruh perbuatan anggota badannya pun akan mudah untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, untuk melanggar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada ketakwaan dalam hati. Maka dari itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita adalah ketakwaan dalam hati kita ini. Ya. Seorang kalau dia ada ketakwaan dalam dirinya, dalam hatinya, maka setiap bisikan-bisikan yang masuk dalam yang dibisik oleh syaitan atau oleh hawa nafsunya, itu akan dicegah oleh ketakwaannya dalam dirinya itu. Ketika dia akan menipu atau berbohong, maka ketakwaannya kepada Allah Ta'ala akan menghalanginya dari ucapan penipuannya itu, karena takut ternyata yang diucapkan tidak benar, bertentangan dengan hatinya. Ya. Maka dia itu, rasa takwa itu akan mencegah dari berbohong. Ketika seorang pedagang akan menipu, ya, dalam dagangannya, pada barang dagangannya, pada timbangannya, ketika ada takwa dalam dirinya, bahwa Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, ada para malaikat yang mencatat apa yang dia kerjakan, dari timbangan yang dikuranginya, dari meteran yang dikuranginya, dari barang jelek yang dikatakan dia baik, bahwa semua itu akan dicatat oleh malaikat. Apabila ada rasa takwa dalam diri ini, itu semua akan mencegah seseorang dari melakukan penipuan, karena ada takwa dalam dirinya, dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui, ada malaikat yang menyaksikannya, perbuatannya, mencatatnya, dengan pula kaki tangannya akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya, maka dia takut pada Allah Ta'ala. Nah, ketakwaan ini harus ditanamkan dalam hati seseorang. Meskipun tidak ada manusia yang luput, jadi dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi hendaklah harus selalu tanamkan rasa takwa dalam dirinya. Karena dengan demikian, ketika seorang terjerumus dalam dosa, jika dia bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpai ada orang, ya, berbohong, padahal dia tahu bahwa apa yang diucapkan adalah bohong, adalah tidak benar, tapi tetap berbohong. Karena apa? Hawa. Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Waliyadzubillah. Tidak ada rasa takwa dalam diri. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, satu nikmat yang besar, yang bahkan terbesar yang Allah berikan seorang hamba kepada seorang hamba, ketika Allah berikan taufik kepadanya dengan menanamkan ketakwaan dalam dirinya, dalam hatinya. Ini akan mencegah dia dari perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala, dari perbuatan dosa. Ya, kalaupun dia terjerumus, dia segera kembali pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf pada orang yang dia berbuat kesalahan, karena ada rasa takwa dalam dirinya. Ya, makanya di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa menghormati dan memuliakan syiar-syiar Allah ini bagian dari ketakwaan dalam hati seseorang. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada dua hadis. Hadis yang pertama, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah," apabila telah dikumandangkan iqamatus shalah, "fala ta'tuha wa antum tas'auna," maka jangan kalian mendatangi salat itu dan berlari. Jangan. Ya. "Wa tuha wa antum tamshun," akan tetapi datangilah salat itu sambil berjalan. "Wa alaikumus sakinah," dan hendaklah kalian ketika berjalan menuju salat dalam keadaan sakinah dan tenang. "Fama adraktum fasallu," maka apa yang kalian dapati dari salat imam, ya, maka lakukanlah salat itu. "Wa ma fatakum fa'timmu," dan apa yang tertinggal dari salat bersama imam itu, maka sempurnakanlah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah taala, "Zada Muslimun fi riwayatin lahu," Al-Imam Muslim dalam satu riwayat yang lain beliau menambah, "Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholat," karena salah seorang di antara kalian ketika dia berjalan menuju ke sholat, maka dia berada dalam sholat. Ya, artinya ini termasuk hal-hal yang harus dijaga, adab-adab. Jadi tidak hanya sholat yang dijaga, adab ketika sholat pun dijaga. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari adab-adab ketika kita pergi mendatangi sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah sesuatu yang wajib dalam keadaan normal, dalam keadaan yang normal, ya, seorang muslim yang dewasa, akil balig, tidak ada halangan, maka dia diharuskan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Nabi SAW menyebutkan, "Idza uqimatish shalah," apabila sholat telah dikumandangkan. Ya. Kita mendengar iqamatush shalah. Ya. Sementara mungkin seorang masih ada di rumahnya, atau dia di jalan, sedang berjalan menuju masjid. Maka Nabi SAW melarang kita berlari atau jalan dengan cepat. "Fala ta'tuha wa antum tas'auna." Jadi jangan kamu jalan dengan bergegas, tapi datangilah sholat itu dengan jalan yang, dan berjalan yang tenang. Ya. Salah satu hikmah dari perintah beliau sallallahu alaihi wasallam ini, ya, karena apa? Ketika seorang datang ke masjid dengan bergegas-gegas, ya, ini akan mengganggu kehusyuannya. Karena mungkin nafasnya akan berbunyi, capek. Ya. Mengganggu dia dalam kehusyuannya. Juga mengganggu yang ada di sampingnya. Mendengar dia berat. Ya. Makanya disuruh tenang oleh Nabi SAW. Karena seorang sholat dengan dalam keadaan yang tidak normal fisiknya, tidak stabil nafasnya, ya, ini akan mengganggu kehusyuannya. Ya. Itu apa? Yang kedua, bisa jadi kalau orang yang melakukan ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak ngerti, ya, ini akan menimbulkan riya dalam dirinya. Akan menimbulkan riya. Dia ini berlari untuk sholat, padahal itu dilarang, tapi karena kejahilannya, karena kebodohannya, dianggap itu suatu hal yang dibanggakan, ya. Padahal itu suatu hal yang dilarang oleh Nabi SAW, ditegur oleh beliau, jangan, ya. Jadi ini bisa dapat menimbulkan riya, menganggap suatu yang tidak baik menjadi baik, ya. Kemudian juga timbul riya pada orang lain, supaya orang tahu bahwa aku ini kalau berjalan ke masjid berlari. Nah, ini hal-hal yang timbul ketika seorang berjalan dengan sangat bergegas, bahkan mungkin berlari ketika salat berjamaah di saat sudah dikumandangkannya iqamatus salat. Makanya kita tetap dengan tenang berjalan. Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengarahkan kepada kita, wa'alaikum bisakinah. Hendaklah kalian tetap tenang. Karena apa? Ketenangan itu adalah menimbulkan kehusyuan. Jalan dengan tenang itu akan menimbulkan kehusyuan dalam sholat seseorang. Ya. Lalu beliau mengajarkan kepada kita, setelah beliau melarang bergegas-gegas dalam arti sampai berlari ketika akan datang di sholat berjamaah, ma adraktum fasallu. Jadi apa yang kamu jumpai, yang kamu dapati dari sholatnya imam, ikuti sholat itu. Imam bangkit dari rokat kedua ketika Anda datang, ikuti rokat kedua itu. Ya. Wa ma fatakum fatimmu. Dan apa yang hilang dari kalian, ya, yang tertinggal dari sholat bersama imam tadi itu, maka sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Ya. Jadi ini menunjukkan adab di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, juga sekalian sebagai satu hal yang berkaitan dengan fikih, ketika seorang tertinggal dalam sholat berjamaah, ya, hendaknya dia menyempurnakan. Ya, kalau dia terlambat satu rakaat atau dua rakaat, dan meskipun ada khilaf tentunya dalam satu masalah yang akan saya sebutkan ini, bahwa seorang makmum yang masbuk itu terhitung dia mendapatkan satu rakaat bersama imam jika dia mendapati rukuknya imam. Ketika dia datang, imam sedang ruku. Ya. Kemudian dia datang, dia ikut rukunya imam. Kemudian dia membaca, minimal satu kali membaca, Subhana Rabbiyal Azim, atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kalau dia mendapatkan itu bersama imam, berarti dia mendapat satu rakaat sholat. Meskipun ada sebagian ulama, ya, yang menyebutkan bahwa kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah bersama imam, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ini ada sebagian ulama, di antaranya pendapat Imam Al-Bukhari, ya, dan yang lainnya dari ulama-ulama kaum muslimin. Tapi pada umumnya, ya, mayoritas ulama muslimin menyebutkan bahwa apabila seorang makmum, ya, yang masbuk, yang terlambat, dia mendapat rukuknya imam, maka dia mendapat satu rakaat bersama imam. Artinya dia hitung satu rakaat. Tetapi kalau misalnya dia datang, ketika imam sedang ruku, dia datang. Begitu dia ruku, imam wasami Allah, dia tidak dapat rukunya imam. Maka dia tidak dapat satu rakaat. Hendaklah dia menambah, yakni rakaat yang tertinggal itu. Ini kaitan dengan masalah fikih dalam sholat berjamaah. Kemudian di antara alasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau melarang seseorang datang dengan berlari-lari ketika sholat berjamaah, karena kata beliau, fa inna ahadakum idza ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Karena seorang ketika dia dengan menyengaja dia datang ke masjid untuk sholat, berarti dia sudah berada dalam sholat. Nah, ini artinya menunjukkan hendaknya dia menjaga adab-adab sholat itu. Salah satunya adalah tenang dalam sholat. Tidak banyak bergerak. Bergerak itu hanya dibolehkan bergerak yang memang diperlukan. Kadang-kadang ada orang gatal punggungnya, garu, tidak ada masalah, boleh. Apa dibatasi 3 kali garukan, Ustaz? Tidak. Tidak ada pembatasan 3 kali garukan. Ya. Boleh lebih dari itu. Ya. Dan insya Allah tidak membatalkan sholat orang tersebut. Ini pendapat yang umum. Ya. Ya, nah, yang diambil dari hadis ini, yaitu larangan berjalan ke masjid dalam sholat berjamaah jika telah dikumandangkan iqamatus sholat, itu dengan bergegas, berlari-lari atau bergegas jalan yang sangat, sangat cepat. Ya, karena ini diantaranya adalah karena akan menghilangkan kehusyuan. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang berlari atau jalan dengan cepat ke masjid ketika dikumandangkan sholat, dia ingin mendapatkan takbiratul ihram. Kalau Anda ingin dapatkan takbiratul ihram, jangan tunggu iqamah. Ya. Datang sebelumnya. Kalau ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jangan tunggu iqamatus sholat. Ya. Jangan menunggu sholat sudah di iqamat dikumandangkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menjanjikan orang-orang yang menang dari kaum mukminin, yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh telah beruntung, telah menang orang-orang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Itu mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi tidak sekedar sholat. Tapi ada plusnya. Plusnya adalah kehusyuan dalam sholat. Dan ada tulisan-tulisan para ulama, kiat-kiat untuk sholat, ya, kiat-kiat untuk khusyuk dalam sholat. Siapa yang ingin mengetahuinya, silakan beli bukunya, baca, ya, supaya seorang tahu apa kiat-kiat dalam khusyuk dalam sholat. Karena sholat itu kita membaca Al-Quran. Dari surah Al-Fatihah. Atau mendengarkan imam membaca Al-Quran. Jadi memerlukan apa? Renungan. Tadabbur. Ya. Ketika seorang mendengar imam membaca Al-Fatihah. Dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Dia zat yang maha pengasih, maha penyayang. Malik yaumuddin, dia berpuasa di hari kiamat, di hari pembalasan. Ini semua ayat-ayat yang mengetuk hati seorang. Tapi terkadang karena seorang tidak paham apa yang dibacanya, maka dianggap sesuatu yang dan mudah berlalu dari bacaan itu. Padahal bacaan-bacaan ini mempunyai makna yang luar biasa. Mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika seorang mengangkat tangannya, mengucapkan takbiratul ihram, mengagungkan Allah Azza wa Jalla pada permulaan sholatnya. Ini artinya apa? Semua urusan dunia itu adalah kecil. Tidak ada yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian seorang membaca dua iftitah dengan beberapa macam dua iftitah. Ya, kalau dia renungkan apa makna ya Allah wa ba'id baini wa baina khotoyai, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku, luar biasa kalau kita renungkan dan memahami makna dari bacaan-bacaan sholat itu. Ya. Seorang bermunajat pada Allah setiap hari 5 kali, seorang mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku yang untuk Allah Rabbul Alamin. Ini pernyataan-pernyataan disebutkan dalam sholat. Pada permulaan sholat. Jadi sholat itu memerlukan tadabbur. Itu yang akan menimbulkan kehusyuan. Dengan seorang merenungkan apa yang dia baca dan dia memahami. Di sini pentingnya setiap orang muslim ya yang sudah diwajibkan sholat 5 waktu untuk memahami dan berupaya memahami apa yang dia baca dalam sholat. Ya. Itu minimal. Karena kalau setiap orang disuruh belajar bahasa Arab, ya sulit. Ya. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, Masya Allah, banyak berminat. Tapi bahasa Arab, waduh berat, sulit. Padahal ini bahasa agamanya. Bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW. Jadi minimal, seorang ketika dia seorang muslim dia mengetahui apa yang dia baca ketika sholat, mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullah kanan dan kiri, itu paling tidak dia memahami apa yang dia baca sehingga dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Karena ini dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang berdialog dengan Allah ta'ala dia tidak tahu apa yang dia omong? Seorang bermunajat dengan Allah Ta'ala dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan ketika dia bermunajat. Ya, maka dari itu, paling tidak, ya minimal, seorang ya, dia mempunyai kitab tentang apa? Terjemahan dari bacaan-bacaan sholat itu. Kemudian diperhatikan, dicermati betul, dan dia kalau perlu dia menghafal makna-makna dari apa yang dia bacanya itu. Ketika dia membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin atau Bismillahirrahmanirrahim, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bahwa Allah menyayangi kita, ya. Makanya Allah memberi hidayah, memberi taufik, ya, karena kasih sayangnya. Nah itu kalau direnungkan luar biasa, ya. Oleh karena itu, sholat tidak sedikit kita melihat ada orang yang sholat mereka nangis dalam sholatnya, karena mereka mengetahui diri mereka, kerendahan hati mereka, kehinaan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan bahwa manusia tidak ada apa-apanya di dunia ini, ya. Maka jangan menyombongkan diri, jangan angkuh, jangan sombong. Kita ini manusia lemah, penuh kekurangan. Seolah mengatakan dia paling alim. Allah menyebutkan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap yang berilmu, ada yang lebih alim lagi. Dan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ketika kita sholat, merasa diri kita, Masya Allah, sholat, ketahuilah bahwa ada orang yang jauh lebih baik sholatnya daripada diri kita. Ketika kita merasa diri kita berilmu, ketahuilah bahwasanya ada orang yang jauh lebih berilmu dari kita. Dan seterusnya. Dan demikian akan menimbulkan rasa tawadhu dalam diri seseorang. Tapi kalau seorang merasa dirinya Masya Allah, ya ini yang menjadikan ya seorang itu terperdaya. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena merasa diri Masya Allah, yang lainnya na'udzubillah, ya itu masalahnya, ya. Dan ini dengan apa? Pembentukan jiwa harus melatih diri ini, ya, dan sifat-sifat yang mulia, karena sifat manusia ada yang dari Allah Azza wa Jalla, ya, memang dari sananya orang itu sudah diberi sifat yang misalnya lembut oleh Allah Ta'ala, tapi ada sifat itu yang bisa dibentuk, akhlak yang bisa dibentuk, ya. Maka dari itu sini pentingnya kita memahami bacaan-bacaan sholat, ya, dan demikian seorang akan dia khusyuk dalam sholatnya. Kemudian juga hadis ini mengajarkan pada kita adab ketika berjalan menuju masjid untuk mengerjakan sholat, yaitu dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa, ya, karena hukumnya dia sama dengan hukumnya orang yang sholat. Maka dia hendaknya jalan dengan tenang. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang makmum, ya misalnya dia masbuk, terlambat datang sholat berjamaah, maka dia ketika datang ke masjid, dia langsung takbiratul ihram ini pertama kali, kemudian langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, ya. Sekarang misalnya ada seorang masuk di masjid yang di sana sedang dilakukan sholat berjamaah, ketika itu imam sedang sujud, maka seorang yang masuk ketika itu dia jangan menunggu imam berdiri baru dia Allahu Akbar, tidak, langsung Allahu Akbar, kemudian langsung sujud mengikuti imam. Dan itu tentu rakaat ini tidak terhitung. Karena dia mendapat sujudnya imam. Tidak mendapat rukunya imam. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Karena banyak kita jumpai, ya sebagian kaum muslimin ketika masuk di satu masjid, dan mereka datang masbuk, terlambat, berjamaah, imam sedang sholat, ketika itu imam misalnya sedang duduk, tasyahud pertama. Mereka nunggu sampai imam berdiri, baru dia Allahu Akbar, ikut imam berdiri. Padahal tidak demikian. Semestinya begitu dia masuk, ketika imam sedang tasyahud pertama, sedang duduk tahiyat pertama, dia langsung Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar langsung duduk tahiyat mengikuti imam. Kalau misalnya begitu dia duduk, imam bangun berdiri, ya sudah, bangun berdiri bersama imam. Tidak perlu dia menyelesaikan sampai selesai tahiyatnya. Ya, karena itu akan membuat dia terlambat membaca Al-Fatihah di dalam berdirinya. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah bagi orang yang masbuk. Jangan menunggu imam itu berdiri baru dia masuk ke dalam rakaat atau masuk dalam sholat bersama imam. Tapi dalam keadaan imam dalam keadaan apapun, silakan ketika dia masuk dan terlambat, dia langsung mengikuti imam. Tentu sebelumnya dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian dia mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ada satu hal penting dalam masalah sholat berjamaah ini yang harus dicermati oleh orang yang datang masbuk. Dia terlambat, makmum masbuk. Ketika seorang makmum yang masbuk datang ke masjid, imam sedang ruku, maka dia harus, yang pertama dia lakukan oleh makmum tadi yang terlambat adalah takbiratul ihram. Jadi dia ketika dia Allahu Akbar harus niat takbiratul ihram, baru kemudian dia ruku. Karena ada sebagian orang ketika sholat, dia datang imam sedang ruku, dia langsung Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar itu bukan takbiratul ihram. Yang diniati takbir intiqal, pindah dari, yakni dari berdiri ke ruku. Maka ini akan berdampak apa? Tidak sahnya sholat. Karena sholat itu harus dengan takbiratul ihram. Sholat itu harus dengan, diawali dengan takbiratul ihram. Ya. Itu sholat. Maka tidak bisa ketika dia Allahu Akbar kemudian langsung ruku, niatnya takbir tadi itu bukan takbiratul ihram. Ini akan membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia mendengar Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, kemudian dia ruku tanpa takbir, sholatnya sah. Sholatnya sah. Ini harus diperhatikan bagi orang yang sholat atau yang datang terlambat, ya, ketika imam sedang ruku dan dia mengikuti berjamaah bersama imam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk menyempurnakan sholat. Jadi ketika kita terlambat sholat berjamaah, ya apa yang kurang, kita tinggal sempurnakan sampai selesai. Karena ini adalah hal yang wajib bagi seorang untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, di sini pentingnya seorang muslimah untuk membaca kitab-kitab fikih yang sudah menjelaskan masalah ini, ya, walaupun tentu bukan buku yang penjelasannya panjang lebar, tidak, yang sederhana, mudah dipahami, ya, dan bisa langsung diamalkan, langsung dipraktekkan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dan ini hadis terakhir dalam bab ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala وعن ابن عباس رضي الله عنهما كري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما beliau berkata dafa'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawm arafah. Beliau, ya, pernah, yakni bertolak bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Fasami'an nabi sallallahu alaihi wasallam mara'ahu zajran shadidan. Nah, ketika beliau berjalan, ya, maka beliau mendengar di belakang itu, yaitu Nabi SAW mendengar suara, ya, zajran syadidan wa darban wa sautan lilibib. Jadi ada orang yang menggerakkan untanya dengan suara yang keras, ya. Dan dia memukul ontanya dengan pukulan yang juga memperdengarkan suara pukulan itu. Ini didengar oleh Nabi SAW. Ketika beliau mendengar hal itu dalam perjalanan menuju ke Arafah, fasyara bi sautihi ilaihim. Maka beliau Nabi SAW memberikan isyarat dengan cambuknya. kepada orang-orang yang di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan beliau mengatakan, ayuhan nas, alaikum bisakinati, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian jalan dengan tenang. Fa innal birra laysa bil ibda, laysa bil ida, karena sungguhnya perbuatan baik itu bukan dengan al-ibda, artinya al-isra. Bukan merupakan perbuatan berbakti pada Allah Ta'ala dan kalian tergesa-gesa. Ya, bukan itu. Bukan itu, bukan makna dari sebuah perbuatan baik. Tapi justru dengan tenang, dengan baik, ya. Ini yang merupakan bagian dari berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini juga menunjukkan pada kita tentang sikap, ya, ketika berjalan dengan sangat cepat, apalagi dalam melakukan ibadah-ibadah, ini bukan bagian dari adab-adab Islam. Baik itu dalam soal berjamaah sebagaimana hadis sebelumnya, ataupun ketika melaksanakan manasik haji dan umrah. Kita tidak dianjurkan bergegas-gegas, tapi dalam tenang dalam melakukan ibadah tersebut. Karena kembali pada apa yang disebutkan tadi, ini akan menimbulkan kehusyuan. Karena inti dari ibadah itu adalah bagaimana seorang khusyuk dalam ibadahnya. Bagaimana seorang merenungkan apa yang diamalkan. Itu inti dari ibadah itu. Bukan sekedar melakukan. Tapi dia, yaitu dengan khusyuk, merenungkan tentang apa yang dia lakukan, memahami maknanya, sehingga ini akan lebih berarti baginya dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan pada kita tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat beliau. Ya, beliau menyuruh mereka jangan bergegas-gegas, ya. Jalanlah dengan penuh ketenangan, ya, yakni ketika melaksanakan ibadah haji, ya, juga termasuk ketika seorang misalnya melakukan ibadah umrah, ketika tawaf, ketika sa'i, ya, hendaklah dengan tenang. Demikian pula dalam melakukan ibadah atau manasik haji, ketika berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari Masyairil Haram, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, atau dari Muzdalifah ke Mekah untuk tawaf dan yang lainnya, dalam perjalanan ibadah haji itu hendaklah dengan penuh ketenangan. Ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Islam, maka Maha Suci Allah Azza wa Jalla, ya, dan segala puji hanya miliknya. Dia telah menurunkan agama ini dengan sempurna. Ya. Falhamdulillahi awalan wa akhiran ala nikmatil Islam wa ala nikmatis sunnah. Maka segala puji hanya milik Allah pertama sampai terakhir, ya, atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam dan nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hal yang luar biasa, anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian dapat sampaikan aku qauli hadza, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, kita coba angkat di layanan telepon untuk kesempatan pertama ini. Silakan. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Nur di Artiris. Nah, silakan pertanyaannya, Bu. Iya, terima kasih. Begini Ustaz, kalau kita memiliki perasaan yang selalu merasa tidak puas atau merasa seolah-olah sholat kita itu belum sempurna, Ustaz, apakah perasaan yang kita miliki ini salah? Belum sempurna dalam hal sholat. Itu merasa seolah-olah sholat kita itu belum merasa ada benarnya, belum sempurna. Baik, barakallahu fiik, ditunggu nasihat dari Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, jadi Ibu Nuria, barakallahu fiha. Pertanyaannya bagus sekali, kata beliau tentang bagaimana jika ada perasaan dalam diri seseorang, yakni ketika dia sholat dan melakukan ibadah, ada perasaan tidak puas dengan sholatnya, selalu merasa belum sempurna. Baik, yang harus diperhatikan dalam hal ini, yang pertama, apabila seseorang dia telah berupaya untuk menyempurnakan sholatnya, dan ini sejak dari dia mempersiapkan diri ketika berwudu, kemudian ketika akan sholat dengan tenang, dia sholat dengan baik, ya sudah baik sholatnya, ya. Kemudian muncul perasaan ini, maka ini harus dihilangi, tidak boleh diikuti, karena bisa jadi ini adalah juga was-was atau bisikan syaitan. Ya, oleh karena itu, yang pertama harus diperhatikan dalam masalah ini, ya ketika seorang dia sudah berupaya untuk menyempurnakan toharohnya, wudhunya, ya dia persiapan sebelum waktu sholat dia dengan tenang menunggu sholat, ya kemudian dia melakukan dengan baik, ya maka selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang jelas kita sudah berupaya untuk maksimal. Ini satu hal yang harus disyukuri. Kita bisa beribadah pada Allah Ta'ala dengan baik. Nah, kalau ada bisikan-bisikan setelah itu, ini adalah dari syaitan. Yang kedua, ada orang yang memang dia itu kurang memperhatikan masalah sholatnya. Ya. Artinya, ya berwudu mungkin dengan bergegas-gegas, sholatnya pun juga apa adanya, ya kadang-kadang juga mungkin dengan cepat dia sholat tanpa ada apa namanya, tanpa merenungkan apa yang dia baca, ya atau hal-hal yang seperti itulah, kurang memperhatikan sholat, lalu dia merasa dirinya kurang sempurna, berarti ini sesuatu hal yang baik baginya, ya ketika dia cenderung untuk menganggap sholat itu biasa-biasa saja, sehingga kemudian timbul dalam dirinya seakan-akan kurang sempurna sholatnya. Maka ini kalau demikian, tentu dia akan berupaya untuk menyempurnakannya. Boleh kita beranggapan demikian, ya. Tetapi kalau seorang sudah dengan sungguh-sungguh dia melakukan sholat itu dengan baik, ya, maka selebihnya dia serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap kita itu selalu ya berupaya terus untuk dapat memperbaiki dan terus meningkatkan amal ibadah kita. Ya. Makanya setiap selesai sholat, apa yang kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis beliau kepada Mu'ad bin Jabal, agar kita berdoa, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, berzikir, selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat atau bersyukur pada engkau. Dan ya Allah tolonglah aku, berilah aku kekuatan, berilah aku pertolongan agar aku senantiasa ini memperbaiki, meningkatkan amal ibadahku. Tetap kita selalu berdoa minta pada Allah Ta'ala untuk yang demikian itu, untuk memperbaiki amal ibadah kita. Intinya jangan sampai kita was-was dalam sholat kita, terus merasa bahwa aku sudah sempurna. Akhirnya itu juga berdampak jelek pada diri orang yang sholat. Ya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan juga para pendengar serta pemirsa yang lainnya. Pertanyaan datang dari pesan singkat atau WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Seorang hamba Allah di Cilincing, Jakarta, Bertanya Ustaz, assalamualaikum, ingin bertanya apakah seseorang yang susah menerima ajaran sunnah bisa dikatakan karena hatinya keras? Jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaan tentang seorang yang susah menerima tuntunan, ya, ajaran dan ajakan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang ini juga dikatakan bahwa hatinya keras, ya, karena hatinya keras? Ya, ini banyak, tentu banyak sebabnya, ya. Yang pertama, seorang harus berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Shirat al-Mustaqim. Shirat al-Mustaqim adalah agama ini yang diturunkan kepada Nabi SAW, Quran dan Sunnah dan semua ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah Shirat al-Mustaqim. Kita selalu minta hidayah pada Allah Ta'ala. Maka seorang mengikuti Sunnah berarti dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun seorang yang dia enggan, atau mungkin karena satu hal yang lain dia seakan-akan dikatakan sulit menerima sunnah. Ini banyak faktornya. Bisa jadi hawa nafsunya. Karena hawa nafsu. Padahal dia tahu bahwa itu adalah ajaran dari Nabi SAW. Ya. Bisa jadi karena mengikuti hawa nafsunya. Memang dia tidak mau mengikuti sunnah itu. Na'udzubillah. Yang kedua, bisa jadi orang ini dia punya pengaruh di masyarakat. Kalau dia meninggalkan kebiasaannya dan dia mengikuti sunnah, dia akan ditinggal. Berarti karena faktor kepentingan duniawi. Yang ketiga, ada orang yang tidak mau karena cuek. Dan ini berbahaya. Ya. Jadi menganggap gampang, menganggap ringan, ya, tidak urusanlah sama yang gitu-gitu, misalnya. Ya. Ini berbahaya. Ya. Tetapi kewajiban seorang sebagai saudaranya tetap berupaya untuk menasihati. Ya. Karena kadang-kadang begini, seorang itu dia bisa dengan temut tentu kembali pada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang ada jangka waktu tertentu. Ya. Tidak langsung seorang itu bisa menerima. Dan ini kita pun tidak boleh putus asa kepada orang yang demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik padanya. Ya. Jadi jangan kita kemudian putus asa, waduh orang ini sudah dinasihati, sudah dibilangi, sudah ini dan itu, kok tetap serahkan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang ini. Ya, di waktu yang akan datang. Maka kita jangan tergesa-gesa. Ar-Rasul alaih salatu wassalam, beliau dalam berdakwah kepada pamannya Abu Talib, sampai di akhir hidupnya Abu Talib. Beliau datang menemui Abu Talib. Ya Abu Talib, ya ammi, pamanku. Ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Yang mana dengan kalimat itu aku akan menjadikan hujjah, yang membelamu di hadapan Allah. Tapi di samping Abu Talib ada dua orang dari pemuka Quraisy jahiliyah ketika itu. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, apakah engkau tinggalkan agama ke ayahmu, Abdul Muttalib? Di sisi lain Nabi SAW terus berupaya. Sampai akhirnya Abu Talib wafat dalam keadaan ya memeluk agama ayahnya. Ya. Nah ini, jadi intinya bahwa seorang tetap berupaya untuk menasihati. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita putus asa. Ya. Kalau sudah berusaha, selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi banyak faktornya. Kadang-kadang bisa jadi karena juga hati yang keras, karena hawa nafsu, karena bisa jadi kepentingan duniawi, dia punya pengaruh di masyarakat, ya, dia punya bawahan-bawahan, ya, pengikut-pengikut. Bahaya kalau dia tinggalkan, ya, tidak mendapatkan lagi pengaruh di masyarakat. Jadi jangan heran kalau ada orang yang memang tidak mau, karena faktor-faktor itu semuanya. Makanya hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, tugas kita menyampaikan. Bukan memaksa. Bukan memaksa orang harus kamu seperti ini. harus kamu begini, harus kamu begitu. Tugasnya menyampaikan risalah Allah ini. Itu yang Allah perintahkan kepada para rasul, para anbiya. Bukan memaksa umat mereka, kaum mereka untuk mengikuti, tapi Allah sampaikan risalah pada mereka. Nah, apalagi kita sebagai umat Islam, ada saudara-saudara kita dan mereka tetap saudara-saudara kita yang mungkin menyimpang dari jalan yang hak, menyimpang dari sunnah karena faktor kejahilan atau yang lainnya. Nah, di sini pentingnya kesabaran di dalam berdakwah. Dan apabila seorang telah menyampaikan tugasnya atau melakukan dakwah, artinya dia sudah menyampaikan. Ya. Diikuti alhamdulillah. Kalaupun tidak diikuti, ya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Namun tetap ada nasihat, bimbingan, ya, karena itu tugas para dai. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita angkat kembali di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu langsung. Ya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Pak Samsul di Lampung. Pak Samsul ya. Silakan, ya. Pak. Ustaz mohon petunjuknya. Apa ada aturan dalam membaca ayat dalam sholat, ayat setelah Al-Fatihah, antara rakaat pertama dan kedua? Apakah rakaat pertama lebih panjang atau lebih pendek, atau berdasarkan urutan nomor surat? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan Bapak Samsul Syams dari Lampung. Barakallahu fih. Pertanyaannya bagus sekali tentang seorang yang sholat. Apakah ada tuntunan tentang sholat harus apa, rokat pertama lebih panjang dari rokat kedua. Memang pada umumnya dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kebanyakan sholat beliau itu adalah rokat pertama selalu lebih panjang dari rokat yang kedua. Ya, ini pada umumnya begitu. Ya. Pada umumnya demikian. Rokat pertama lebih panjang daripada rokat yang kedua. Kemudian, ya, hal yang kedua yang ditanyakan, apakah kita diperintahkan untuk yakni membaca surat secara berurutan? Nah, adapun ini tidak mesti, ya. Jadi tidak harus seorang imam atau kita dalam sholat kita pribadi misalnya sendirian, tidak mesti harus urutan surat. Artinya harus wadduha kemudian alam nasyrah atau idza zulzilatil ardi zilzala baru kemudian wal adiyat. Tidak mesti demikian. Jadi boleh sesekali seorang itu, dia itu misalnya tidak berurutan surat itu. Tidak ada masalah. Dan tidak membatalkan atau merusak sholatnya. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika sholat di malam hari. Ketika itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengikuti Nabi SAW sedang sholat di malam hari. Sholat tahajud. Pertama beliau membaca Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah beliau membaca An-Nisa. Surat An-Nisa. Setelah membaca surat An-Nisa, beliau kembali ke surat Ali Imran. Padahal urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Tapi dalam hadis Hudzaifah bin Yaman ketika sholat bersama Nabi SAW, beliau pernah membaca tidak berurutan. Maka dari situ para ulama menyebutkan bolehnya seorang ketika dia sholat tidak harus berurutan bacaan suratnya. Tapi pada umumnya juga kita jumpai di masyarakat, imam-imam di masjid-masjid kaum muslimin, ya, seperti di negeri kita ini, ya, memang diurut. Tapi itu tidak harus demikian. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga memberikan manfaat untuk Bapak yang bertanya tentunya, dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan nampaknya waktu pulalah yang membatasi percobaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon Ustaz untuk menyampaikan iftitam atau istifadah dari kajian kita di kesempatan ini, Ustaz. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak, dan agar kita dapat menerapkan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, ya, karena semua itu dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meskipun seorang dan kita punya ilmu, maka kita tidak akan amalkannya kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita selalu minta pada Allah dan mohon pada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, minta supaya tetap hati kita, iman kita, dan iman dan Islam dan iman. Demikian pula kita di saat-saat seperti ini harus tetap menjaga dan meningkatkan hubungan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ini kesempatan yang baik bagi kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga Allah menerima puasa kita, sholat kita, qiyam atau Ramadan kita, dan amal-amal lainnya yang kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat sampaikan dan kami aturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.